Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin arsalahullahu rahmatan lilalamin. Para pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita bertemu untuk mengkaji Al-Quranul Karim, memahami makna-maknanya, mendalami kandungannya, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan keimanan kita bertambah, keyakinan kepada Allah meningkat, dan kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Hari ini kita telah sampai pada ayat 31 dari surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang purbakala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan ayat, ayatuna, ayat-ayat kami di sini adalah Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quranul Karim dibaca, maka pada waktu dahulu kala, pada waktu Nabi Muhammad masih hidup, Al-Quran masih terus berproses, turun bertahap demi bertahap, dan setiap tahap Al-Quran dibaca, diperdengarkan, dan dihafal. Dan sangat menarik, pada waktu itu kita menemukan hampir seluruh sahabat menikmati hafalan Al-Quran dan menjadi prioritas kerja pada waktu itu, di mana menghafal Al-Quran adalah prioritas daripada menulisnya, dan menghafal Al-Quran lebih utama daripada menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan menghafal Al-Quran lebih prioritas daripada menulis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita juga menemukan pernah Nabi Muhammad SAW melarang untuk menulis hadis, supaya apa? Supaya Al-Quran tidak bercampur baur dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti masalah hadis dan Al-Quran kita bisa berbicara lebih banyak dengan Ustadz Ardiansyah. Dan sebelum itu kita juga melihat di sini, namun di sisi lain ada satu kelompok masyarakat, terutama kaum kafir Quraisy, merasa nek atau tidak mau tahu dengan mukjizat yang begitu kekal dan abadi, nikmat yang begitu besar yaitu Al-Qur'anul Karim, sehingga mereka berkata, "Lau nasau laqulna mislu hadza," kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan seperti ini. Dia bisa membuat Al-Qur'an yang sama, tetapi ketika itu ditawarkan kepada mereka, mereka tidak dapat mendatangkan 10 surat, bahkan satu surat dalam seperti Al-Quran sekalipun. Dan mereka juga mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah dongengan-dongengan orang-orang terdahulu, dan ini merupakan cibiran kepada Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad juga digelar sebagai syair, sebagai seorang pujangga. Untuk lebih jauh bagaimana kolerasi Al-Quran dan hadis, bagaimana nikmatnya para salafus soleh dulu menghafal Al-Quran, kita minta kepada Ustaz Ardiansyah menarangkan lebih jauh dalam hal iya, itu. Iya, memang benar sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, bahwa subhanallah, kalau kita melihat betapa minimnya kehidupan para sahabat terdahulu beserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minim dari artian minim secara materi. Tetapi ketika mereka senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai kegiatan yang prioritas, ya, mereka melakukan itu pagi, siang, dan malam, membaca Al-Quran, menghafalnya, dan menjadikan itu sebagai dendangan lagu-lagu yang menghiasi kehidupan mereka, maka mereka bukan hanya dapat menguasai Jazirah Arab, tetapi dapat meruntuhkan Bizantium dan Persia. Nah, ini adalah kekuatan di mana ketika kita beserta dengan Al-Quran, maka kekuatan itu muncul dari nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kisah-kisah yang menjelaskan tentang kedahsyatan daripada mukjizat Al-Qur'an, di mana di antaranya kita mengetahui sebab daripada masuknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, musuh utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah ketika itu, adalah ketika ia mendengar adiknya membaca Al-Qur'an. Begitu juga ketika salah seorang sahabat membaca Al-Quran di malam hari di tengah-tengah padang pasir, maka berturunanlah bola-bola lampu sampai menerangi sekitar di sekeliling daripada sahabat itu tadi. Tapi karena khusyuknya dia membaca Al-Quran, dia tidak melihat bola-bola lampu itu turun sampai akhirnya keledai yang ada di sekitarnya meringkik ketakutan. Nah, ketika dia mendengar suara ringkikan keledainya itulah, kemudian dia mengangkat kepalanya ke atas, artinya mengangkat kepalanya dari membaca Al-Quran, dan ketika itu dia melihat ada bola-bola lampu yang naik ke langit dengan begitu cepatnya. Kejadian ini kemudian keesokan harinya diceritakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan sahabat itu, "Mengapa engkau tidak meneruskan bacaan Al-Qur'anmu? Mengapa engkau tidak meneruskan bacaan Al-Qur'anmu? Mengapa engkau tidak meneruskan bacaan Al-Qur'anmu?" Ketahuilah, itulah para malaikat yang membawa ketenangan turun karena mendengar bacaan indah dari Al-Qur'an itu sendiri. Jadi subhanallah, Al-Quran dengan dibaca dan diimani isi kandungannya akan membawa ketenangan. Membacanya saja mendapatkan pahala, apalagi kalau kita sampai kepada tingkat mentadaburi isinya, mengamalkan dan mencoba untuk memahami apa sih sebenarnya tafsir, terjemahan paling tidak daripada ayat-ayat yang aku baca ini. Ini akan semakin menyentuh kalbu kita, kesadaran kita yang paling mendalam, sehingga ada semangat untuk menjadi orang yang senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya lah, kalau Al-Quran itu dijadikan prioritas untuk dibaca di instansi-instansi pemerintah, kemudian dijadikan itu sebagai pengganti daripada lagu-lagu yang mengumbar syahwat nafsu itu, maka ini akan dapat paling tidak menenangkan jiwa para pegawai, para pekerja. Nah, daripada mereka harus mendengar lagu-lagu yang mengumbar nafsu birahi dan menyebabkan seseorang itu akhirnya berbuat selingkuh dan sebagainya. Nah, ini tentunya akan dapat memberikan juga nuansa orang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak berani untuk berlaku tidak jujur. Karena apa? Karena dia baru saja mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Memang betul ada orang yang membaca Al-Quran dan tetap saja dia berbuat tidak baik, tapi betapa banyak orang-orang yang hafal Quran dan hidupnya dapat menjadi teladan. Kita melihat bagaimana Imam Haramain, Imam Mekah dan Madinah, mereka adalah hufaz dan mereka juga menjadi teladan bagi kita umat Islam dalam kehidupan. Jangan dilihat kasus per kasus kemudian digeneralisir terhadap kasus-kasus orang yang tidak baik secara pribadi karena dia membaca Al-Quran. Iya, ya. Ustaz Ardiansyah, menarik kata Ustaz Ardiansyah. Jadi sebenarnya yang benar, ketika seseorang membaca Al-Quran, dia akan menemukan ketenangan pada jiwanya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Di antara zikir di sini adalah membaca Al-Quran. Ketika seseorang membaca Al-Quran, hati menjadi tenang. Dengan ketenangan hati ini, dia dapat berpikir jernih. Dengan berpikir jernih ini, dia dapat meningkatkan produktivitas kerja. Jadi seseorang ketika memulai paginya dengan membaca Al-Quran, menutup sorenya dengan membaca Al-Quran di antara maghrib atau isya, sebenarnya dia itu membuat akal pikirnya menjadi jernih sehingga dapat berpikir kritis. Sehingga dia dapat berinovasi dan meningkatkan produktivitas sebagaimana yang diharapkan oleh bangsa dan negara dimanapun dia berada. Untuk itu kita menemukan orang yang membaca Al-Quran sebagai para sahabat itu bukanlah para pemalas. Akan timbul kreativitas dan akan timbul semangat kerja. Mereka itu adalah pejuang yang tidak takut mati. Kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah dan kerja kerasnya yang ditumbuhkan dari keyakinan tersebut. Maka tidak saja di dalam medan perang mereka menang, tetapi di dalam kehidupan pun mereka menang. Kita menemukan bagaimana sahabat, para sahabat di Madinah itu dapat menggeser ekonomi Yahudi yang pada waktu itu berkuasa. Karena apa? Karena begitu Nabi Muhammad turun di Masjid Nabawi, dia mencari pasar dan membuat pasar khusus untuk masyarakat Muslim yang akhirnya di situ meningkatkan kegiatan ekonomi, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun adalah sosok pekerja keras. Dia adalah seorang yang mengembala kambing dan akhirnya di umurnya yang masih belia dia sudah berdagang antar negara. Ini merupakan bukti bahwa bukanlah seorang penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, para qori qori dan qori'ah itu hidupnya hanya tergantung dari Al-Qur'an saja, saya rasa Pak Ustaz. Yeah. Tapi dia mempunyai side income, income sampingan, dan itu menjadi tumpuan utama hidupnya. Yeah. Sementara setiap muslim diharapkan harus menjadi sosok-sosok yang mengenal Al-Qur'an, menikmati Al-Qur'an, menjadikan motivasi hidupnya bersumber dari Al-Qur'an itu, saya rasa. Yeah. Jadi satu catatan penting bagi kita bahwa membaca Al-Qur'an ini tidaklah membuat kita kemudian menyita waktu kita sebagian besar untuk bekerja. Iya. Saya dapat ibaratkan bahwa rel apa membaca Al-Qur'an ini diibaratkan rel kereta api yang ketika kita melihat rel kereta api itu ada dua gundukan besar di kiri dan kanannya. Mm-hmm. Inilah yang mengikat sehingga kereta api itu bisa berjalan di atasnya. Iya. Artinya apa? Bahwa ketika kita membaca, membiasakan diri membaca Al-Qur'an di pagi dan di sore hari, ya, atau di malam hari, maka ini akan ibaratnya ketika itulah kita membangun landasan rel bagi kereta api kita yang akan berjalan di atasnya dengan begitu kokoh. Iya. Karena dengan demikian, ya, dengan membaca Al-Qur'an pagi dan petang, insya Allah diri kita akan senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjamin orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, maka dia akan senantiasa pula dipelihara oleh malaikat. Iya. Artinya dia akan beserta dengan malaikat, dan malaikat itu akan memelihara dia dari kecelakaan dan dari segala niat-niat jahat orang lain. Maka daripada itulah kalau kita lihat di sini betapa orang-orang kafir itu sudah ditutup matanya, penglihatannya, dan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sebenarnya kalau mereka sendiri mengatakan laukun launasya lakulna mithla hadza, kalau kami mau, kami pasti akan mengucapkan itu. Artinya, kemauan itu sendiri sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dirinya. Nah, ketika kemauan itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekuat apapun kita mendorongnya untuk membaca Al-Qur'an, maka dia tidak akan pernah mau membacanya. Nah, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ya, menyadari betul bahwa Al-Qur'an ini kalau dibaca, dia akan mempengaruhi hati mereka. Yeah. Nah, makanya mereka tidak mau membacanya. Nah, kebalikannya, sayangnya saat sekarang umat Islam, ya, tidak mau membaca Al-Qur'an itu, padahal Al-Qur'an itu sangat mempengaruhi kepada kejiwaan manusia itu sendiri. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hatinya yang diibaratkan lebih keras dari batu cadas yang ada di padang pasir ketika itu dapat luluh, ya, dapat lunak hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Iya. Bagaimana pula kalau dia sendiri yang membaca Al-Qur'an? Pasti iya, akan lebih mantap lagi. Di sisi lain Ustaz Ardiansyah, iya, kita menemukan in haza illa asatirul awwalin. Ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang purbakala. Ya, ada orang yang berkata ketika mencoba isi kandungan Al-Qur'an lebih dijabarkan, dituangkan ke dalam undang-undang atau ke dalam perda, orang mengata itu kan zaman Nabi, itu kan Nabi Muhammad, itu kan para salafus soleh yang bisa khatam Quran sebulan sekali, itu kan mereka yang memang peraturannya potong tangan atau apa rajam, memang kondisinya memungkinkan. Sekarang ini kan berbeda. Nah, ini bagaimana Ustaz mencikapi di akhir pertemuan kita ini? Iya, saya kadang-kadang kalau ada orang yang berkata seperti itu, saya malah lucu gitu. Artinya, ketika kita melihat orang berhasil, maka kita akan mengikuti setiap jejak dan langkahnya agar kita juga dapat berhasil seperti itu. Gitu. Kalau kita melihat seseorang itu sukses, dapat menjadi pimpinan di kantor itu, dan sebenarnya kita juga mampu sampai kepada tingkat itu. Karena apa? Karena kita berjalan dan memiliki syarat dan prasyarat sama persis seperti dia. Begitu. Nah, pastilah kita terdorong secara individu untuk mengikuti jejak dia. Apa sih yang dia lakukan? Langkah-langkah apa sih yang dia persiapkan? Kan begitu. Iya. Nah, begitu juga ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta salafus salih terdahulu telah memberikan contoh yang terbaik. Khaira ummah telah diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebaik-baik contoh bagi umat ini. Maka kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, kejayaan, kan kita juga dihargai, martabat kita, darah kita juga dihargai, maka umat Islam haruslah mengikuti jejak mereka, ya, selangkah demi selangkah, dan setiap apa yang mereka lakukan seperti itu. Nah, kalaupun ada situasi dan kondisi yang berbeda, maka perbedaan itu tidak perlu untuk dijadikan sebagai alasan untuk membeda-bedakannya. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, hanya dengan sebilah pedang mereka dapat menakutkan Romawi dan Persia, mengapa sekarang umat Islam yang telah memiliki pesawat tempur, memiliki kekuatan yang begitu dahsyat di muka bumi ini juga, ya, di mana kita ketahui ada negara-negara yang sekarang mulai ditakuti oleh orang-orang barat misalnya, maka tentunya kita lebih bisa lagi dan lebih mampu lagi seharusnya. Namun itulah yang menjadi permasalahan dan dilema di antara umat Islam saat sekarang ini, mentalnya itu memang sudah diciutkan, mentalnya itu sudah ditakut-takuti. Nah, inilah disebabkan karena apa? Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara ciri daripada orang-orang munafik itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Jadi karena cinta yang sudah terlalu berlebihan kepada harta, kepada tahta, kepada wanita, dan kepada jabatan yang dia miliki, sehingga hanya untuk mengatakan dirinya sebagai seorang muslim saja dia segan. Hanya untuk menunjukkan kalau dia itu adalah orang yang sholat, dia takut dalam rapat. Dia takut ditegur oleh atasannya, padahal waktu sudah mau habis untuk sholat asar karena dibantai rapat yang berkepanjangan. Ini sesuatu hal yang perlu kita koreksi dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Karena seperti hari yang lalu saya katakan, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Nikmat yang telah diberikan Allah ini, pasti Allah akan mintai pertanggungjawabannya dari kita. Harta yang kita miliki sekarang, keluarga yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, dan semua harta yang kita miliki ini, pasti akan dimintai Allah subhanahu wa ta'ala pertanggungjawabannya. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salah.